وسلم شرف الأنسين سيدنا محمد وعلى آله وأسمائه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى أنكار وقال: إن أردت أن تستشير إنسانا فقدر أنه يشير عليك بمخالفة ما تحبه، فإن رأيت امتثاله وإلا فدع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara mencari pilihan. Mencari pilihan yang terbaik di dalam apa yang harus kita lakukan. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika hal itu terkait dengan syariat, maka yang semacam itu tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diistikharahkan. Misalnya kita mau sholat asar, masa mau istikharah dulu? Tanya dulu sama orang soleh, mau sholat enggak ya? Enggak usah. Kalau sudah terkait dengan syariat, maka langsung kita laksanakan tanpa istikharah terlebih dahulu, tanpa kita bertanya kepada siapapun. Tapi kalau terkait dengan sesuatu yang bukan terkait dengan syariat, terkait dengan syariat itu bisa jadi terkait dengan kewajiban, kesunahan, itu gak usah ditanyakan lagi, langsung aja laksanakan. Kecuali kalau seumpama mana yang lebih afdol, yang ini atau yang itu, bisa bertanya. Begitu pula terkait dengan syariat, jika terkait dengan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang dimakruhkan, tidak usah ditanyakan lagi, tidak usah diistikharakan lagi. Kecuali kalau seumpama kepepet harus melaksanakan antara dua hal yang diharapkan atau dua hal yang dimakruhkan, silakan musyawarah. Kemudian kalau terkait dengan sesuatu yang mubah, sesuatu yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sesuatu yang tidak terkait dengan perintah agama, maka yang semacam itulah yang kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Dan bermusyawarah ini bagi Nabi, yang mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kesempurnaan akal manusia seutuhnya, itu Nabi Muhammad. Bukan separuhnya, separuh akal manusia yang utuh tidak, tapi sepenuhnya, seutuhnya itu akalnya Nabi Muhammad. Artinya kalau seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, otaknya itu, akalnya itu setara dengan akalnya Nabi satu. Jadi itu diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga syariatnya itu berasal dan bersumber daripada dua hal, yaitu syariat hakiki dan syariat majazi. Syariat hakiki adalah Allah, sedangkan syariat majazi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya, syariat nabi-nabi sebelumnya tidak ada sumber yang lain kecuali dari Allah. Enggak bisa mereka menentukan suatu hukum tersendiri. Tapi Nabi Muhammad iya. Kenapa? Kesempurnaan akalnya telah diberikan oleh Allah taala kepadanya. Sedangkan yang lainnya tidak. Sehingga lihat bagaimana Nabi SAW di dalam sebagian sabdanya beliau bersabda: laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seumpama aku tidak takut hal itu memperberat kepada umatku, aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak ketika mereka akan melaksanakan salat. Nah, itu salah satu contoh. Lihat bagaimana Nabi SAW berarti diberikan mandat oleh Allah SWT untuk menjadi seseorang yang mentasyrikkan suatu hukum dalam agama ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lainnya tidak. Nah, itu pun walaupun demikian, ternyata Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah dalam segala hal. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran: wasyawirhum fil amri. Itu adalah perintah bukan untuk kita, tapi untuk Nabi Muhammad. Syawirhum ya Muhammad fil amri, dalam urusan. Jadi wajib Nabi SAW untuk bermusyawarah. Tapi bagi umatnya tidak wajib, tapi sunnah, karena Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan musyawarah sebelum dia itu menentukan suatu sikap, suatu keputusan, maka beliau bermusyawarah dulu kepada para sahabat-sahabatnya. Para ulama telah berkata bahwasanya manusia itu ada tiga macam. Manusia yang laki-laki, karena kalau perempuan sudah jelaskan akalnya kurang, maksudnya laki-laki ini. Maka dikatakan ar-rajul fablakar-rajul. Ar-rajul lakar-rajul, itu yang pertama. Laki-laki tapi bukan seperti laki-laki. Berarti seperti siapa? Hah? Seperti siapa? Kebalikannya laki-laki siapa? Jin. Hah? Setan. Apa berarti apa? Perempuan. Nah, jadi dia enggak kayak laki-laki, kayak perempuan gitu maksudnya. Siapa dia? Sudah tidak cerdas, man la aqla lahu wa la yashawir. Sudah enggak cerdas, enggak musyawarah lagi. Paham? Jadi kalau kita cari-cari tahu makhluk Allah yang paling sedikit musyawarahnya itu siapa? Perempuan. Coba tingkat-tingkat, kapan kamu musyawarah? Itu loh. Nah, jadi tidak musyawarahnya sesuatu itu menandakan akan kurang akalnya. Nah, oleh karena itu, ar-rajul lakar-rajul, laki-laki tapi enggak seperti laki-laki. Bodinya laki-laki tapi enggak seperti laki-laki. Kenapa? Sudah dia enggak pinter, enggak pakai musyawarah lagi. Nah, itu yang pertama. Semoga kita dihindarkan dari orang semacam ini. Terus yang kedua, ar-rajulu walaysa birajul. Ar-rajulu walaysa birajul, laki-laki tapi enggak seperti laki-laki yang sejati. Dia laki-laki tapi enggak sejati. Siapa dia? Seorang laki-laki yang cerdas tapi enggak musyawarah. Musyawarah laki dia. Tadi kan rajulun la karajul. Tadi laki bukan seperti laki. Dan yang sekarang laki tapi enggak seperti laki-laki sejati. Dia laki dia tapi enggak sejati. Siapa dia? Seorang yang cerdas tapi dia enggak musyawarah. Terus yang ketiga adalah ar-rajul huwar-rajul. Laki-laki tulen. Nah, itu laki-laki. Siapa? Alladhi lahu aqlun wa yushawir. Itu seorang yang cerdas tapi dia masih tetap musyawarah. Itulah laki-laki tulen itu namanya. Nah, jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sih caranya bermusyawarah itu. Caranya bermusyawarah itu katanya, kalau kita mau meminta pendapatnya orang lain, sebelum kita meminta pendapatnya, kita harus tahu kalau sekiranya dia itu memberikan pendapat yang kita tidak menyukainya, yang kita tidak menghendakinya, yang kita pasti tidak mau menjalankannya, kira-kira seperti itu darinya, ya udah jangan dilaksanakan. Ngerti gak? Jadi kalau kita itu mau bermusyawarah kepada si A, si A ini kita yakin kalau dia itu menentukan suatu sikap, paham? Kita tidak akan ikut dia, gak usah musyawarah sama dia. Nah, begitu pula kalau seumpama kita bermusyawarah kepada seseorang, maka sebelum kita bermusyawarah dengan seseorang itu, kita pertimbangkan, kita perkirakan dia memberikan suatu pendapat kepada kita yang paling berat kepada kita, yang paling tidak kita sukai. Kira-kira kalau kita mendapatkan pendapatnya itu, apakah kita itu mau menjalankan atau tidak? Kalau kita mengatakan dalam diri kita, iya, anak tetap mau menjalankan, silahkan musyawarah sama dia. Tapi kalau tidak, jangan. Nanti, jadi artinya apa? Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadisnya, man istasyara lam yakhib. Orang yang bermusyawarah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin rugi. Nah, tapi kalau bermusyawarah harus dilaksanakan. Faham? Itu kan permainkan itu namanya. Minta pendapatnya ustaz. Setelah dikasih pendapat sama ustaz, dia enggak mau melaksanakannya. Itu maksudnya apa dia? Nah, jadi sebelum kita meminta musyawarah, meminta pilihan, meminta pendapat, maka kita pertimbangkan, perkirakan dengan pendapat yang paling tidak kita sukai muncul darinya, apakah kita akan melaksanakannya atau tidak. Kalau kita akan melaksanakannya, silahkan minta pendapat sama dia. Gitu loh maksudnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita harus bermusyawarah dalam segala hal. kecuali kalau sudah terkait dengan syariat yang pasti, nggak perlu kita musyawarah. Jadi seperti apa? Kawin nggak ya? Kawin nggak misalnya? Nah, itu terkait dengan syariat nggak? Terkait dengan syariat, syariat apa mengatakan? Hukumnya sunnah. Ah, tapi siapa yang mau dinikahi? Musyawarah. Nah, gitu. Baik, jangan nanti nikah sama monyet. Ah, repot jadinya. Mau? Nah, ya kan? Jadi kalau mau menikah, silakan. Nggak usah pakai musyawarah lagi, silakan. Tapi saat sekarang masih belajar. Faham, belajar diperintahkan. Nikah juga diperintahkan. Ah, berarti kita musyawarah. Karena apa? Dua-duanya sama-sama dianjurkan. Mau belajar dulu atau sudah cukup? Nah, gitu. Itu musyawarah. Tapi kalau seumpama kamu di luar sana kemudian ada pilihan untuk menikah, maka enggak perlu musyawarah. Nikahnya iya, tapi siapa orangnya kita musyawarah dulu. Nah, itu. Jadi biasakan kita seperti itu ya. Jadi katanya beliau, kalau seumpama kita akan bermusyawarah dengan seseorang, maka lihatlah orang itu. Jika orang itu akan memberikan suatu pendapat kepada kita dengan pendapat yang paling tidak mengenakkan untuk kita laksanakan, kita mau melaksanakannya enggak? Kalau kita mau melaksanakannya, silakan musyawarah dengan dia. Tapi kalau kita tidak mau melaksanakannya, jangan kita bermusyawarah kepada dia. Lebih baik musyawarah kepada orang lain. Kemudian waqala radhiyallahu anhu, ra'yul insan far'u ilmihi wa aqlih, fala yanbaghi an yada'ahu inda man la ya'khudhu bihi. Kenapa kalau seumpama kita ya dikatakan tadi, kalau kita mau musyawarah kan tak lihat-lihat dulu orangnya. Kalau kira-kira dia itu memberikan pendapat yang kita tidak sukai, apakah tetap dia mau jalankan? Kalau tidak, jangan musyawarah sama dia, gitu. Kenapa demikian? Katanya di sini, ra'yul insan, pendapat seseorang itu, far'u ilmi adalah cabang daripada ilmunya, buah daripada ilmunya. Fa'u aqli, itu pula akalnya. Falayam bagi, maka hendaknya an yada'u, tidak meletakkannya, inda man la ya'khudhu bihi, kepada siapa yang dia tidak akan melaksanakannya. Buat apa? Baik, kita akan memberikan pendapat kepada orang yang jelas-jelas dia tidak akan melaksanakannya. Buat apa? Baik, jadi kenapa? Ilmu itu mahal. Ilmu itu mutiara. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu sesuatu yang berharga. Maka adanya sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang bagaikan mutiara dan berlian itu, adanya letakkan pada tempat-tempatnya. Jangan di sebarang tempat. Sehingga apa? Kalau kita letakkan di sebarang tempat, akhirnya yang tadinya berharga tidak berharga. Nah, yang tadinya mutiara tidak dianggap mutiara. Yang tadinya berlian tidak dianggap berlian, tapi beling. Nah, gitu. Mungkin sama orang seperti itu. Nah, jadi jangan kamu taruh kata mutiara itu di lehernya sapi-sapi. Buat apa? Apakah akan mengindahkannya? Nah, tapi letakkan mutiara itu dan berlian itu di mana? Di lehernya seorang wanita yang cantik. Nah, itu kan bagus. Nah, tapi kalau diletakkan di sapi misalnya, apanya cantik? Sapi dikasih mahkota buat apa? Nah, itu bukan pada tempatnya. Kemudian walahika ba'du min kalamil mansur hadzal mastur. Ah, kemudian diikutsertakan setelah ini semuanya daripada kalam-kalam yang tersebar, yaitu berikut ini. Wagala man salaka malak wa man hada halak. Barang siapa yang jalan sesuai dengan jalannya orang, maka dia akan menguasai. Barang siapa seseorang yang dia itu ekstrim, maka dia pasti akan binasa. Nah, jadi ini sama seperti perkataan yang lainnya, bahwasanya sayir, fem itu sayir, hendaknya kamu itu ikuti kebiasaan orang itu, maka kamu itu akan diterima sama mereka. Tapi kalau kamu itu melawan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, maka kamu akan dimusuhi. Fem, itu artinya man salak malak, wa man hada halak. Jadi hendaknya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu harus musayarah. Asalkan musayarah itu pada tempatnya. Musayarah itu pada tempatnya kalau terkait dengan manusia, itu pada tempatnya. Tapi kalau terkait dengan Allah Ta'ala itu bukan pada tempatnya. Faham? Di sini itu biasa ngerumpi. Nah, berarti kita ikut ngerumpi dong? Enggak. Kita gak mau ikut seperti itu. Faham? Jadi menjadi kebiasaan orang tidak terkait dengan Allah sang khalik kita, silahkan. Faham? Di sini Ustaz, makannya itu biasanya nasinya campur sama kerikil. Ya silahkan, mau makan kerikil silahkan. Gak ada terkaitannya sama Allah. Nah, tapi di sini biasanya kalau makan pakai daun, silahkan makan pakai daun. Apa namanya, picuk itu ya. Picuk, kayak orang apa, madiun gitu ya. Dan kalau makan nasi pecel itu pakai picuk. Picuk, silahkan. Apalagi di sini kalau seumpama maghrib itu ada beduknya, beduk. Fem. Atau sebelumnya dulu, zaman yang saya kecil dulu, itu kalau ketahuan bahwasanya sekarang ini sudah terbenam matahari, boleh berbuka atau tidak dengan apa namanya itu, belanggur, katanya orang Jawa itu belanggur. Belanggur itu seperti apa, yang pakai karpet. Kita nunggu, lihat aja di atas. Nanti kalau sudah lihat terdor, nah gitu, nah baru kita makan. Enggak usah dilawan, semacam itu. Emang gak boleh? Gak ada mudaratnya, gak ada apanya, gak apa-apa gitu loh. Jadi kalau tidak terkait dengan syariat, silahkan. Fem, di sini saat biasanya kalau orang kawin itu, fem, di tempat duduknya yang laki itu diletakkan sewek beberapa biji, ya silahkan. Nah, jadi nggak usah yang tidak terkait sama syariat, nggak ada sebuah apa, sebuah akidah yang bertentangan dengan syariat, nggak jadi masalah. Fem, tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, misalnya apa? Ayahnya meninggal, anaknya perempuan, anaknya masih kecil, maka supaya gak keingat-keingatan, maka ya, masuk di dalam bawa kerandanya, ya kan? Walaupun perempuan, kalau kelihatan orang laki-laki gimana? Ya kalau masih laki-laki, anak kecil gak jadi masalah, kalau perempuan, nah ya semacam itu jadi ikuti. Jadi itu artinya man salaka malak, barang siapa yang jalan seperti jalannya manusia, dia akan menguasai. Nah, tapi kalau dia itu melawan arus, ya pasti dia itu akan dimusuhi. Nah, itu tempatnya jika kita itu berkaitan dengan keseharian kita yang tidak terkait dengan syariah. Dan kalau terkait dengan syariah, tidak, kita tidak mau melaksanakannya. Kemudian, man hafidhul fu'ada hufidhu minal fasad. Barang siapa yang menjaga hati, maka dia akan dijaga dari segala macam kerusakan. Nah, itu hebatnya itu hati itu. Nah, jadi pengaruhnya batin itu ke zahir. Zahir itu berkatnya batin. Ngerti enggak? Ngerti enggak ini maksudnya kalau enggak dijelasin? Hah? Ngerti maksudnya? Nah, kalau ngerti berarti cerdas kalian gitu. Kalau enggak ngerti ya maklum kalian santri gitu. Ayo. Ngerti enggak? Jadi maksudnya begini, itu sama seperti yang lainnya. Nabi Rasul kan bersabda, "Ala inna fil jasadi mud, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kull." Nah, ini diambil dari hadis tersebut. Berangkatnya itu dari hadis Nabi. Artinya apa? Kalau hati itu bersih dan hati itu dijaga dari segala macam penyakitnya, maka hati itu akan menjaga semua anggota badannya daripada kerusakan. Fem. Jadi barang siapa yang menjaga hatinya, maka berarti dia ikut serta menjaga kelestarian dirinya. Fem. Karena apa? Hati itu yang memberi pengaruh. Makanya kan saya bilang selalu, lebih baik mana? Orang itu selalu mempermak wajahnya dengan apa namanya? Dengan apa itu? Bedak-bedak yang mahal. Seperti apa bedak mahal? Nah, berapa? Maras. Mulai itu. Yang mahal apa? Natasha. Wardah murah. Natasha. Natasha berapa? Nah, ya satu paket kan. Enggak, yang buat bedaknya top. Mahal itu. Buat bedaknya aja itu bisa mahal. Jadi kita pakai bedak. Kenapa sih kok wajahnya cing? Apa cingkrong apa? Jadi kalau kalian yang semacam itu kan hafal semua. Kenapa? Karena selalu kalian harapkan, gimana sih? Oh, di perawatan. Perawatan apa? Natasha, oh, mahal ya. Gitu. Dirawat, dirawat dengan Natasha atau yang lebih mahal misalnya. Tapi kalau hatinya itu tidak dijaga, wajahnya itu kurang menarik. Tapi kalau sopan masuk soal itu menjaga hatinya, aura wajahnya itu akan tampak dari sendirinya, tampak di permat, tampak di sini. Orang itu melihat itu senang, menarik. Karena apa? Hatinya. Itu lebih ke situ cenderungnya pepatah ini. Jadi kalau kita itu menjaga hati, maka seluruh anggota badan kita akan terjaga. Ambil satu contoh. Tahukah kalian kepada kitab Abi Syuja? Nah, Abi Syuja itu syarahnya Fathul Qorib. Nah, tahu Fathul Wahhab itu syarahnya lagi. Nah, Fathul Qorib itu kan syarah Ibn Qasim. Matannya itu namanya matan Abi Syuja, Qoyatul Ihtisar itu namanya. Nah, itu Abi Syuja itu namanya orang. Dia itu berumur 120 tahun, tapi wajahnya itu masih muda. Tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, giginya gak ada tanggal satu pun, matanya masih kuat memandang. Itu dia. Dia setiap harinya itu menjaga, membersihkan, merapikan Raudhah Asy-Syarifah dan makamnya Nabi SAW, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dengan meninggal dan dikubur di sebelahnya di daerah makam Nabi SAW. Itu beliau Abi Syuja. Ketika ditanya apa sih resepnya, kenapa beliau sampai ke masa yang senja sepanjang itu kok tetap saja wajahnya menarik, wajahnya muda, ubannya sedikit, giginya masih lengkap, matanya masih kuat dan sebagainya. Maka dikatakan hafidtu hafiz sidar fa hafidhallah li fil kibar. Aku menjaganya di masa kecilku, maka jadilah aku mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menjaga seluruh anggota badanku itu di masa aku sudah tua. Menjaga apa? Hafidhah itu adalah hati. Jaga hati. Jadi kalau hati itu menjaga, kalau kita jaga hati, semua anggota badan terjaga. Kalau kamu sudah menjaga hati, maka seluruh anggota badan kamu itu akan terjaga dari maksiat. Kenapa? Orang itu gak bakal maksiat kecuali kalau hatinya itu bersih. Kalau hatinya itu busuk, maka dia suka bermaksiat. Kalau hatinya itu bersih, mau dipaksa bagaimanapun dia itu bermaksiat, dia gak bakal bermaksiat. Nah, makanya Nabi SAW itu perintah beliau kepada kita itu adalah hendaknya perhatikan hati. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Qad aflaha man wa man wa qad khaba man." Qad aflaha, beruntung. Beruntung dunia akhirat, beruntung jasmani maupun rohani, beruntung zahir maupun batin, beruntung siapa man zakaha, siapa yang bersihkannya. Wa qad khaba, sungguh akan rugi siapa man dassaha, yang membiarkan hati itu terinjak-injak dengan kemaksiatan dan penyakit-penyakit hati. Jadi orang kelihatan, wajahnya kelihatan, ini orang sultan, suka sultan, kelihatan. Ini orang suka iri, ini orang suka dengki. Ini pengisnya orang yang kelihatan, di wajahnya kelihatan. Nah, dia kok hati yang bersih itu senyum terus. Nah, ya kan paling tidak, kita awali akhlak yang baik itu dengan selalu tersenyum, sehingga kita itu dipanggil oleh orang sekitar Al-Basimah. Siapa Basimah? Orang juga tersenyum, gitu. Rem atau basmah, nah, itu orang juga tersenyum. Nah, jadi kan lihat senang lihat orang, tapi kalau lihat orang mengut, lihat kan yang lapar-lapar lihat kan. Lihat aja gak enak. Nah, jadi satu lihat, walaupun kalian baik sadar kelihatan, yang suka merengut itu kelihatan. Kelihatan dari matanya aja kelihatan. Rem orang ketawa kelihatan dari matanya ketawa. Orang merengut juga kelihatan dari matanya merengut. Orang yang merengut gak enak kelihatan ini. Kalau andai kata seumpama pandangan itu boleh memandang dan dia itu boleh menerjemahkan pandangannya, maka dia itu kalau lewat-lewat gini tapi kalau ada yang auranya bagus kan, nah, gitu. Jadi mulfit itu namanya mulfit. Nah, tapi kalau yang gak bagus itu lewat aja, sama seperti kalau kita ngelihat naik mobil melalui jalanan yang penuh dengan keindahan di sekitarnya. Kalau gak indah, kita biasa aja. Begitu indah, kita lihat, wajib ya, cakep ya. Kenapa demikian? Nah, mulfit itu kepada sesuatu yang memang terhiasi atau dihiasi. Terhiasi karena Allah. Dihiasi, dia berusaha untuk menghiasinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ustaz paling gak suka kepada perempuan yang pakai sidu-sidunya. Karena apa? Itu adalah sebuah kecantikan yang munafik. Dibikin-bikin. Ngapain? Emang kalian gak bisa menjadi cantik dengan naluriah, dengan tabiiyah, dengan alami? Gak bisa. Sampean pakai sidu-sidu, pakai apalagi yang matanya pakai biru-biru, kayaknya habis dipukul sama orang. Kalau aneh ya, aneh, karena orang-orang kan masih berbeda-beda ya. Selera itu beda-beda. Jadi kalau Ustaz, pakai merah-merah, itu pakai merah-merah ya. Akhirnya jadi kayak terong deh jadinya. Nah, jadi kalau putih gak usah pakai merah-merah, bagus. Kulitnya putih gitu. Sudah, ini jangan semua yang dipakai artis dipakai sama kamu, lihat dulu pantas ya. Makanya sebelum kita itu mengikuti model atau mode tertentu, hendaknya ngaca dulu pantas gak gitu. Jadi kalau gak pantas, nah, itu orang yang selalu memperhatikan dohir, ya lamuna dohir minal hayati dunia wahum anil akhiratihum wafilu. Padahal yang mancar itu dari batin, yang mancar aura itu dari batin. Orang kenapa jadi disukai? Karena cantiknya? Atau karena perangainya? Pasti karena perangainya. Perangai itu di mana? Akhlaknya baik itu di mana? Pasti tempatnya itu di dalam hati, bukan di anggota dohir. Nah, jadi semua itu tempatnya itu bukan di wajah ini, di dohir tidak, tapi tempatnya dalam hati. Jadi barang siapa yang yaitu menjaga hatinya, menjaga batinnya, dohirnya itu secara otomatis menampakkan apa yang di dalam batin. Sehingga orang jelek tapi kelihatannya enak, aduh, lihat wajahnya itu senang deh. Kalau enggak lihat sehari langsung rindu. Aduh. Baik. Kenapa demikian? Berarti hatinya. Jadi perangai yang baik itu dilandasi dengan perang dengan apa, kesucian hati. Nah, jadi ayo, mau diperhatikan apanya? Zahirnya apa batinnya? Mau dipermak terus wajahnya atau kita mau permak hati? Nah, jadi perhatikan hati. Gimana cara permak hati? Ayo. Gimana caranya? Nah, kan ada lagunya itu, obatnya hati gimana? Ada berapa? Yang pertama apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja apa berusaha memahami artinya? Memahami artinya. Ya, dapat pahala. Dapat pahala. Jadi ada orang yang bertanya memang kepada seorang tua, "Bah, kita suruh baca Quran tapi kita gak tahu artinya. Buat apa?" Gak ada. Rasulullah kan memerintahkan kita baca Al-Quran. Tapi kalau bisa dihayati, di apa, dimanai artinya kan. Tapi kok cuma kita baca Quran seperti orang banyak di Indonesia kan tidak ngerti bahasa apa baca Quran. Ada faedahnya enggak? Akhirnya orang tua ini bijak. Yang ambil keranjang. Ambil keranjang. Dan dia, keranjang itu kan bolong-bolong. Kalau keranjang enggak bolong-bolong bukan keranjang. Ember. Ya kan? Suruh ambil air. Ambil air. Bawa, mana airnya? Enggak ada. Tumpah, ambil lagi sampai ada, harus ada. Diambil sampai dua kali, bawa lagi. Dia lari cepat-cepat biar kelihatan masih ada sisa air, enggak ada lagi. Terus akhirnya dia bilang, enggak bisa, tetap kamu enggak bisa. Sekarang kamu lihat ember itu, keranjang itu, apa yang dihasilkan dengan kamu itu mengambil air sebanyak 10 kali itu, apa yang dihasilkan? Akhirnya renungi, diperhatikan. Akhirnya apa? Dia bilang, tadi sebelum aku masukkan mengambil air itu, maka keranjang ini masih kotor. Setelah aku masukkan ambil air sebanyak 10 kali jadi bersih. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau orang itu baca Quran walaupun tidak paham, tetap ada hasilnya. Hasilnya apa? Tempat itu menjadi bersih, rohaninya bersih, hatinya bersih. Itu. Walaupun dia belum bisa memuat, tapi lebih baik lagi kalau semua selain tempatnya bersih juga bisa memuat air, itu kan bermanfaat. Nah, jadi perhatikan selalu bahwasanya kalau kita ingin membersihkan hati dengan lima hal, baca Al-Quran dengan memahami artinya. Yang kedua, salat malam berdoa kepada Allah Ta'ala. Bangun malam, orang mau berjati harus bangun malam. Terus yang ketiga, banyak puasa, jadi jangan terlalu banyak kenyang. Kalau banyak kenyang itu mainnya ngangkang terus, tidur terus. Jadi banyak puasa. Terus yang keempat, berkumpul sama orang soleh, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan yang kelima apa? Banyak zikir, banyak salawat, la ilaha illallah, dan sebagainya, itu bikin hati kita jadi bersih. Kemudian qala radhiyallahu anhu, qala sahibu qalilatan wa thmin. Warubama qata'a siddiqu ma kana yasiluhu fala yakhafu syarruhu. Lianna asla fi'lihi lam yakun adawatan wa innama huwa amrun hamalahu ala dhalik. Fa'idha dahba dhalika al-amru alladhi ahdata dhalika aada ila halatil ula kamal ma alladhi yusakhanu finnar. Fa'idha sakhina wa rufya minha aada kama kana. Qala sahibu kalilatin wa dumna. Berkata Raja Kalilah dan Dumna, mungkin saja seorang siddiq itu, koto asidikun itu memutuskan sesuatu, maka nesilu apa yang biasa dia sambung. Walia khofu syarrahu, tapi dia tidak ditakuti kejahatannya. Lianna asla fi'lihi lam yakun adawatan, karena asal daripada perbuatannya itu bukanlah permusuhan. Wa innama huwa amrun hamalahu ala dhalika, tapi karena sesuatu dia melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang baik, amanah, dan sebagainya, dan dia itu biasa berbuat baik kepada kita, tiba-tiba dia berhenti daripada perbuatan baik yang biasa dia lakukan. Jangan salah paham. Dan kalau yang semacam ini terjadi, jangan salah paham, berarti pasti ada sesuatu yang terjadi. Coba koreksi diri, introspeksi diri, evaluasi apa yang kalian lakukan kepada orang itu. Bisa jadi itu karena kesalahan kita. Dan kenapa demikian? Kata beliau, faiza dhahaba dzalikal amr, kalau urusannya dia itu sudah selesai. Misalnya apa? Oh, ini berarti karena kesalahan anak. Anak enggak pandai berterima kasih. Anak melakukan dia justru baik kepada aku, malah aku justru berbuat jelek kepada dia. Aku harus minta maaf. Setelah minta maaf, atau dia itu bersyukur padanya, atau dia itu memperbaiki apa yang telah salah, maka pasti akan kembali seperti asal. Nah, itu orang baik. Orang baik itu seperti itu. Kalau dia itu biasa berbuat kebaikan, lalu dia itu menghentikannya, jangan salah paham. Itu karena sesuatu. Berbeda kalau seorang baru kita kenal, atau orang yang biasa jahat kemudian baik, awas, bisa jadi kebaikannya itu ada udang di balik batu. Tapi kalau orang baik, jadi maksudnya apa? Gini loh, kalau ada orang yang biasa baik pada kita, kok malah sekarang itu nggak baik? Ada apa-apa ini? Jangan salahkan dia, salahkan kita. Karena orang yang asalnya baik itu biasanya dia akan berbuat baik selalu dan tidak akan memutuskan kebaikannya kecuali karena sesuatu. Dan kalau sesuatu itu sudah tidak ada lagi, ditiadakan oleh dia, maka pasti kembali lagi kebaikannya. Sama seperti apa? Air. Air, kata di sini, kamal ma'i, seperti air, alladhi yusakhkhanu finnar, yang dipanaskan dengan api. Fa'idha sukhina, kalau sudah panas, warufi anha, kemudian diangkat air yang panas itu ke tempat yang di atas, bukan di atas api. Yang tadinya panas jadi apa? Dingin kembali. Gitu. Itu orang baik. Dan gak ada orang baik itu panas terus, gak ada. Dan jadi panas itu karena sesuatu. Kenapa kok panas air ini ya? Oh iya, tadi ada yang menggodoknya, jadi panas. Nah coba, gak ada yang menggodoknya, panas gak? Nah, berarti apa? Tunggu aja sebentar lagi dia akan dingin. Orang baik itu seperti itu, karena asalnya memang dingin. Berbeda kalau orang jahat. Makanya kamu itu harus tahu. Tahu apa? Tahu diri. Kalian itu termasuk semacam itu apa enggak? Itu maksudnya. Jadi kalau kamu itu termasuk orang yang baik, maka kamu itu tidak akan memutuskan hubungan kebaikanmu kepada orang itu. Tapi kalau kamu memang asalnya tidak baik, maka kamu bisa jadi mutus kebaikan. Jadi pahami, kemudian cermati, lalu kita amalkan bahwasanya orang yang baik itu adalah orang yang selalu tidak pernah memutuskan kebaikannya. Kalaupun dia memutuskan kebaikannya itu karena sementara sesuatu yang terjadi kepadanya. Kalau sesuatu itu sudah tersingkap darinya, maka dia akan kembali lagi melaksanakannya. Itulah orang baik. Semoga kita menjadi yang semacam itu, dan semoga kita selalu berbuat kebaikan. Dan kalaupun kita memutuskannya sesaat, maka semoga kita memutuskannya bukan dengan jalan yang salah, tapi jalan yang tepat di dalam lindungan Allah dan di dalam taufik dan hidayahnya. Ala hadini ya bunyatun saliha wa la manusul salih al-fatiha. Ya Rabbi.